Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, membaca kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Kita ulangi, masih pada pembahasan hajar pada pertemuan yang terakhir. Sudah cukup lama sehingga mungkin sebagai kesempurnaan kita ulang pembacaannya dari awal sehingga difahami dan dimengerti maksud dan penjelasan beliau hafizahullah ta'ala. Permasalahan yang terakhir adalah masalah hajir, masalah meninggalkan dan menjauhi ahli bid'ah wal ahwa, para pengikut kebid'ahan dan pengekor hawa nafsu. Dan ini termasuk dari salah satu prinsip al-sunnah wal jamaah di dalam menjalani agama ini, dalam berakidah, bermanhaj, untuk menyelamatkan diri-diri kita dari berbagai fitnah yang ada. Pada halaman 296 kita baca insyaallah dengan cepat, nanti disempurnakan bagian yang belum. Kata Syekh hafizahullah, al-hajru, pembahasan tentang hajr, ini at-tark, wahjurhum hajran jamila dalam ayat, wahjurhum, tinggalkan mereka. Seperti firman Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk meninggalkan ahli syirik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka hal demikian juga telah dijadikan sebagai prinsip ahlus sunnah wal jamaah, meninggalkan kaum musyrikin, meninggalkan ahli bid'ah wal ahwa, karena bahaya yang ada pada mereka. Kata beliau, al-hajru, hajr, at-tark artinya at-tark, meninggalkan. Pertanyaan, as-su'al, pertanyaan fadilat syekh hafizakallah, wahai syekh yang mulia, sami'na laka asyiratatan hafizakallah, kami mendengar beberapa kaset darimu, fi ayami fitnati kunar, pada hari-hari fitnah kunar, yakni perang yang terjadi di Afghanistan. Wa ba'daha aidan, dan setelah itu, setelah fitnah yang ada, hajamta fiha al-ikhwan al-muslimin, engkau menyerang, membicarakan, mentahdir di situ pada kaset-kaset tersebut tentang bahaya ikhwanul muslimin, membantah ikhwanul muslimin. Wa wasaftahum bi annahum mubtadi'atun, dan engkau mensifati mereka ikhwanul muslimin sebagai ahli bid'ah, mukhalifuna lil manhajis salafi, ikhwanul muslimin yang menyelisihi manhaj salaf. Wa laqad naf'ana Allahu bi hadhihi al-ashritati walhamdulillah, dan kami mendapatkan manfaat, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kaset-kaset tersebut. Walakin mundu ahdin qaribin, namun dalam waktu terakhir ini, ya syaikhu wahai syaikh, zahara manhajun gharibun min unasin, muncul manhaj yang asing dari sebagian manusia. Yuhajimuna ikhwanahum minas salafiyin, sekelompok orang yang menyerang saudara-saudara mereka dari kalangan salafiyin. Haitsu yarmunahum bitashaddudi, mereka melontarkan atau menuduh salafiyin sebagai barisan yang mutasyaddid, keras. Menuduh salafiyin sebagai orang-orang yang keras, yang kaku. Li'annahum yahjuruna ahlal bid'ah, karena salafiyun menghajar, meninggalkan ahli bid'ah. Tidak bergaul dengan mereka, tidak duduk dengan ahli bid'ah, tidak mengambil ilmu dari mereka, dan seterusnya, benar-benar meninggalkan ahli bid'ah. Fahal min nasihatin lil ikhwati jami'an fi hadzal bab, apakah ada nasihat untuk seluruh ikhwah, saudara-saudara kita dalam bab ini? Ini pertanyaan yang diajukan kepada beliau hafizahullah taala. Dari pertanyaan tersebut kita bisa mengerti bagaimana keilmuan Syekh hafizahullah taala dari waktu ke waktu, dari sekian lamanya, sekian banyak dari kaum muslimin, terlebih khusus salafiyin, mengambil faedah dan bimbingan beliau, ya. Dan beliau termasuk rujukan, menjadi sumber bimbingan bagi salafiyin yang ada di dunia. Di sini pertanyaan diajukan kepada beliau terkait dengan sikap sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai salafiyin, menuduh salafiyun adalah orang-orang yang mutasyaddid, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Kenapa? Karena salafiyun menghajar, meninggalkan ahli bid'ah, tidak duduk, tidak mengambil ilmu, tidak mengucapkan salam dan lain sebagainya. Baik, ini pertanyaan sangat bagus dan memang terjadi di sana, demikian pula di tempat kita. Sehingga kita perhatikan bagaimana bimbingan beliau hafizahullah taala. Apakah benar salafiyin itu dikatakan mutasyaddid? Tentu jawabannya tidak. Cara salafiyun adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, menerapkan apa yang telah diterapkan oleh salafun salih. Kata beliau hafizahullah, al-jawabu an-nasihatu allati qultuha lakum. Nasihat tadi, sang penanya meminta supaya ada nasihat untuk seluruh ikhwan kaum muslimin dan salafiyin secara khusus. An-nasihatu allati qultuha lakum, nasihat yang aku ucapkan untuk kalian. Apa nasihat beliau? Yajibu an tad'uha nasba a'yunikum, yang wajib kalian posisikan, kalian letakkan nasihat itu di hadapan mata-mata kalian. Jadi diposisikan nasihat ini, diperhatikan betul. Apa nasihat beliau? Wa hiya at-ta'akhi wat-tamassuku was-sabatu 'alal haqq. Beliau memberikan nasihat agar kita at-ta'akhi, menjalin persaudaraan. Persaudaraan di atas iman. Wattamassuk, berpegang teguh dengan agama yang lurus ini. Al-thabatu, dan kokoh di dalam menjalankan al-haq. Bersaudara, berpegang teguh dan kokoh. Wattasmimu ala adamil furunqati, dan berupaya keras untuk menjauhi perpecahan. Berusaha keras, bertekad untuk tidak berpecah. Tentunya ketika memegang Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Qala wal ikhwanul muslimun. Kemudian kata beliau, adapun ikhwanul muslimin, ana aqul, saya katakan, innahum jama'u syarral bid'i la syakka. Saya katakan bahwasanya mereka ikhwanul muslimin dimanapun mereka berada, saya katakan bahwasanya mereka mengumpulkan syarrul bid'ah, mengumpulkan kebid'ahan yang paling jelek, paling rusak. Itu ikhwanul muslimin. Tidak diragukan, wala azalu usirru ala hadza, saya terus menerus berprinsip semacam ini, menyampaikan hal tersebut bahwasanya ikhwanul muslimin di situ terkumpul berbagai kebid'ahan, kerusakan. Wama izdattu bidzalika illa yaqinan, tidaklah bertambah dariku semakin berjalan waktu kecuali semakin yakin bahwasanya memang demikian keadaan ikhwanul muslimin. Fa inna tanzimahum qama ala ahli bid'ah wad dalali, karena sesungguhnya tanzim, prinsip-prinsip mereka, demikian juga tatanan yang ada di dalamnya, kaidah-kaidah mereka tetapkan, dibangun qama ala ahli bid'ah, dibangun di atas prinsip-prinsip ahli bid'ah dan orang-orang tersesat. Min mukhtalafi al-ittijahati wal masyaribi, dari berbagai arah dan berbagai sumber berkumpul di situ. Ya. Semuanya berkumpul. Kenapa? Karena memang prinsip mereka, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Prinsip yang batil tadi, kita berta'awun pada perkara yang kita sepakati. Sepakat di atas kebatilan mereka ta'awun. Kita berta'awun di atas perkara kita sepakati, dan kita, mereka, sebagian dari kita memberikan uzur, memaklumi, memaafkan jika ada perselisihan. Di situ masuk berbagai bentuk kebid'ahan dan berbagai bentuk kesesatan. Karena prinsip tadi. Dan dari ikhwanul muslimin terlahir kelompok-kelompok yang lainnya. Kelompok yang lain juga terlahir dari ikhwan muslimin, sumber kesesatan, termasuk sumber kesesatan di zaman ini, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Qala falladhi, kemudian kata falladhi yadrusu tarikh al-ikhwan wa min kutubihim bizzat, maka orang yang mempelajari sejarah ikhwanul muslimin dan membaca dari kitab-kitab mereka, bizzat, langsung baca dari kitab mereka, bukan kila waqa, langsung dibaca dari kitab itu. Orang yang mempelajari sejarah bagaimana perjalanan ikhwan muslimin dan kitab-kitab mereka sendiri, la min kutubi khusumihim, bukan dari kitab-kitab musuh mereka, bukan dari lawannya, dari kitab mereka sendiri. Wala min kutubi ghairihim, bukan pula dari kitab-kitab selain mereka. Kalau musuh mereka jelas, selain mereka mungkin juga demikian, namun langsung dari kitab mereka sendiri. Apa? Innama yadrusu kutubahum, mempelajari kitab-kitab mereka, wa tarikhahum, dan sejarah mereka. Apa yang didapatkan? Yajidu anna tanzimahum qama min awwal yaumin ala ar-rawafidi wal khawariji waz zaidiyyati was sufiyyah al ghulati. Kesimpulannya, siapapun yang mempelajari sejarah tentang ikhwan muslimin, mempelajari kitab-kitab mereka langsung dari kitab-kitab mereka, dia akan mendapatkan apa? Bahwasanya tanzimahum, bagaimana istilah struktur organisasi mereka, susunan kepengurusan, demikian pula cara mengaturnya, cara dakwahnya. Min awwal yaum, sejak berdirinya ikhwanul muslimin itu dibangun di atas prinsip nisb ar-rawafid, prinsip syiah rafidah, prinsip khawarij, zaidiyah, sufiyah. Ini kelompok-kelompok tersesat berkumpul di situ. Sehingga benar kata ulama bahwasanya ikhwan muslimin itu termasuk bagian dari khawarij. Ikhwan muslimin, termasuk salah satu dari 72 golongan yang tersesat. Nah, terlebih mungkin sebagian dari ikhwan kita yang dulu pernah masuk di situ, ikut kajiannya atau bahkan jadi pengurusnya, mendapatkan hal tersebut. Mendapatkan dan menemukan. Ini berita dan kabar dari beliau, Hafizullah Ta'ala. Prinsip mereka dibangun di atas berbagai kumpulan kelompok-kelompok sesat. Alladzina yusammunahum ahlas sunnah. Kaum sufiyah gulah yang ekstrim, yang alladzina yusammunahum, mereka namakan dengan ahlu sunnah. Dianggap sebagai ahlu sunnah semua itu. Hatta dakhala fi tanzimihim, bahkan masuk di dalam struktur mereka, An-Nasara wasyuyu'iyun wa ghairuhum, kaum Nasrani, kaum komunis dan lain sebagainya. Ya, betul-betul rusak. Qala wa hadha sya'nu ad-da'awati as-siyasiyat, inilah keadaan dakwah-dakwah yang dibangun di atas politik. Itu ikhwanul muslimin, tujuannya mendirikan khilafah Islamiyah menurut mereka, versi mereka. Masuk ke kancah politik, masuk pada prinsip-prinsip demokrasi dan lain sebagainya. Rusak. Tidak mengawali dakwah mereka dengan dakwah tauhid. Sehingga enggak peduli, asalkan setiap orang bisa masuk ke situ mereka tampung, mengumpulkan semua orang. Apakah dia sufi ataukah dia rafidhi, rafidhah ataupun kuburi, enggak peduli. Karena tadi prinsipnya, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Ini prinsip yang batil, yang rusak. Ya, dari situ terlahir berbagai macam kebatilan yang lain. Qala falau anna hunaka al'an salafiyin. Kemudian beliau ingatkan. Nasihat bagi kita semuanya. Tentu hal tersebut tidak jauh berbeda dengan di negeri kita. Kalau ini ikhwan muslimin di sana, maka kurang lebih ikhwan muslimin di negeri kita juga seperti itu. Ya. Dengan partai yang ada di tengah-tengah mereka yang ma'ruf di kalangan kita, kaum muslimin secara umum tahu apa partainya. Qala falau annahu lakal an, kalau sekarang ada salafiyin, kaum salafiyin, mereka juga ngaku salafi. Ya, ngaku salafi. Ikhwan muslimin. Kalau di sana mereka, kalau di sana ada salafiyin, rafa'u syi'ara al-hakimiyyati was-siyasiyyati wa talabu lil-karasi fatajidu katsiran minaz-zanadiqah yahra'una ila hadha tanzim alladhi dhahara as-salafiyyata wa yandassuna fayandassuna. Kalau di sana ada salafiyin mengaku sebagai salafi, mengangkat syiar-syiar al-hakimiyah yang diistilahkan dengan tauhid al-hakimiyah, tambah lagi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat, tambah satu tauhid al-hakimiyah. Itu inil hukumu illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tambah satu, ini hal yang batil. Nah, mengangkat syiar harus ditegakkan khilafah Islamiyah sehingga tiap kajiannya, halaqah-halaqahnya itu yang dibahas. Ikhwan muslimin, juga yang semisal mereka, Hizbut Tahrir dan lainnya, banyak mengangkat hal demikian. Sama Hizbut Tahrir juga Khawarij. Mu'tazilah gaya baru. yang banyak melontarkan atau membuka lebar memasyhurkan kekurangan-kekurangan pemerintah kaum muslimin yang lebih berbahaya daripada semata-mata khawarij yang mengangkat senjata memunculkan dalam buletin mereka, dalam situs-situs mereka, yang dari sini, dari upaya semacam itu, akhirnya kaum muslimin tidak percaya terhadap pemerintah. Oh, pemerintah ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini mulai menjauh. Ini berbahaya. Lebih berbahaya daripada khawarij yang mengangkat senjata. Kalau mengangkat senjata jelas, ya, memerangi pemerintah jelas. Ya, ini lebih berbahaya lagi dengan ucapan-ucapan menjatuhkan pemerintah kaum muslimin. Baik. Kalau di sana ada salafiyin mengangkat rafa'u, mengangkat syiar al-hakimiyah, mengangkat syiar tentang hukum, hukum Islam. Kita harus berhukum dengan hukum Islam, inul hukmu illillah dan seterusnya. Ya. Slogannya itu bukan tauhid. Qala wasiyasiyah, mengangkat permasalahan-permasalahan politik. Ini peringatan. Ya. Itu tertulis tok bak lam ya. Jadi talabu misalnya. Wa'alam. Wa talabu lil karasi, dan mencari kursi. Dia mencari kedudukan. Ya. Pilih saya, pilih ini, nanti akan dapat ini dan itu, programnya ini dan itu. Ini penting bagi kita untuk kita ketahui. Beliau juga Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizullah punya kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati Ilallah Azza wa Jal, bagus untuk dibaca. Bagaimana solusi menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Kalau masalah politik, masalah ekonomi ini, apa yang semestinya awal kali dijalankan. Kalau kita merujuk kepada dakwah para Nabi dan Rasul, mereka memulai dengan tauhid. Kitab yang sangat bagus, penting untuk dibaca, agar kita tahu dan faham. Terlebih di zaman semacam ini, zaman fitnah. Salafiyin jangan larut dalam fitnah. Maka engkau dapatkan sekian banyak minaz zanadiqah, orang-orang zindiq yang beragama. Yahra'una ila hadha tanzim. Mereka bergegas untuk masuk ke struktur tadi. Alladhi zahiruhu as-salafiyyatu. Zahirnya itu salafiyah. Tampaknya salafiyah. Fendasuna. Kemudian mereka menyusup di situ. Ini maka prinsip kita. Sejak dulu, sekarang dan insya Allah seterusnya. Terkait dengan demokrasi jelas. Terkait dengan pemilu jelas. Tidak masuk dalam kancah tersebut. Hati-hati. Jangan terbawa. Ya. Dengan fitnah. Dengan isu. Dan semisalnya. Qana li'anna ha'ulai al-ilmaniyun wa-syuyu'iyun wa-zanadiqatu. Karena mereka sebenarnya adalah kaum yang sekuler. Kaum komunis. Orang-orang zindiq. Hammuhum al-wusulu ila al-karasi. Tujuan mereka adalah mencapai kursi, mencapai kedudukan. Hammuhum as-siyadatu. Tujuan mereka adalah menjadi pemimpin. Fayahra'una ila hadhihi tanzimati as-siyasiyati. Mereka bergegas masuk ke struktur-struktur tersebut, kelompok-kelompok tadi, organisasi politik tersebut. Wa yadkhuluna fiha, dan masuk ke dalamnya. Wa yadkhuluna fiha la syak, pasti mereka masuk. Jadi jangan pikir misalnya untuk menyelamatkan negara, bangsa dari berbagai keterpurukan maka salafiyin mendirikan partai, khusus partainya. Enggak bisa. Enggak akan bisa. Ya. Kenapa? Karena sudah lingkupnya demikian, demokrasi. Pasti ada orang-orang akan menyusup masuk di situ, merusak. Oleh karena itu, nasihat sangat bagus dari beliau, Hafizullah, ya, bagi kita semuanya juga kembali kepada ilmu. kembali kepada iman, kepada tauhid, kembali kepada majelis ilmu. Mari kita sibukkan diri-diri kita dalam masa-masa fitnah semacam ini untuk mencari ilmu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak terbawa oleh berita ini dan itu. Nah, banyak berdoa kepada Allah. Wala'alla awwala tarikhil ummati siyasi alladhi yabda'u yahtifu bis siyasah tarikhul ladhina kharaju ala Uthman. Kalau kita menengok, bisa jadi sejarah pertama munculnya umat yang terjun pada politik. Alladhi yabda'u, yang di situ mereka yahtif, memanggil, mengajak manusia, mengajak kaum muslim masuk ke kancah politik, yaitu tarikh, sejarah ketika mereka kharaju ala Uthman. Kata beliau, bisa jadi pertama kali dakwah yang mengajak kepada politik itu ketika kekhilafan Uthman bin Affan, ada orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk memberontak. Awalnya enggak langsung dengan senjata, namun dengan apa? Dia datang ke sana, menyebutkan kekurangan-kekurangan Uthman, ke sana. Akhirnya umat, masyarakat enggak percaya dengan Uthman. Ya, enggak percaya. Kemudian mereka berkumpul, ya, ingin menjatuhkan Uthman ibn Affan, dan akhirnya mereka membunuh Uthman ibn Affan. Awalnya dari situ, ingin mengubah menurut mereka. Menurut mereka itu kemungkaran. Ini awal kali, kata beliau, bisa jadi awal kali sejarah, ya, umat dibawa kepada kancah politik itu ketika mereka memberontak kepada Uthman ibn Affan. Hatafu bismi siyasiyah, mereka memanggil, mengajak umat ini atas nama politik, menyelamatkan kekhilafahan, menyelamatkan Islam, ya, atas nama politik. Laqanahum ibnu Saba' asy-Syagba ala Utsmana, maka ibnu Saba', Abdullah bin Saba', mentalqin, yakni apa, memprovokasi masyarakat tentang asy-Syagba ala Utsman, hasutan terhadap Utsman, menghasut Utsman ini datang ke sini, datang berikutnya ke sana, sana. Dari situ kan. Wa ala ashabi Rasulillah alaihi salatu wassalam, dan menghasut para sahabat Nabi. Menghasut orang-orang mulia, para ulama di zaman itu, para sahabat. La bismil Yahudiyah, bukan atas nama Yahudi, bukan atas nama politik. Ingin, katanya mereka ingin menegakkan hukum Islam. Wala bismin Nasraniyah, bukan atas nama Nasrani, bukan mengangkat bendera Nasrani, bukan. Wala bismi al-Iblisiyah, bukan nama atas nama Iblis. Kalau itu jelas semua, Nasr Yahudi, Nasrani, Iblis, ya, jelas akan dimusuhi. Namun kalau benderanya dengan bendera mengatasnamakan politik, menyelamatkan Islam, ya, ini kemungkinan banyak orang yang menyambut. Dan banyak yang menyambut, ya, bawakan ayat inil hukmu illa liya. Kabarakallahu fikum, kita, ya, semuanya harus berhati-hati. Tidaklah berjalan bersama dengan para ulama, mengikuti bimbingan para ulama. Qala wala tahta syiarin akhar, tidak, dan tidak pula dengan syiar yang lain. Enggak Yahudi, enggak Nasrani, bukan Iblis, juga enggak yang lain. Atas nama politik, atas nama Islam. Qala innama tahta syiari siyasiyin islamiyin, ini mereka mengangkat bendera di bawah syiar-syiar politik Islam, ya. Kita mau berjuang, memperjuangkan kaum muslimin dengan politik. Banyak orang yang sebut, oh ya, bagus-bagus ini, terbawa, ya. Fahara'a ilaihi az-zanadiqatu wal munafiqun wandassu fihi. Kemudian, ya, maka hara'a ilaihi, ke orang-orang zindiq, orang-orang munafik bergegas masuk ke situ. Nah, ikut nimbrung bagaimana caranya. Akhirnya mereka menyusup di situ dan merusak kaum muslimin. Mulai setelah itu terjadi fitnah-fitnah berikutnya hingga sekarang. Ya. terjadi sampai sekarang. Qala harakatul ikhwan al-muslimin kana fiha syuyu'iyun yahfaduna al-Qur'an. Pergerakan ikhwanul muslimin, di tengah-tengah mereka ada kaum komunis. Mereka menghafal Qur'an. Wa yastashhiduna bil ayatil Qur'aniyah. Mereka ya bisa menghadirkan ayat-ayat Qur'an. Wa yahuzzuna al-manabira bil khitabati, menggoncangkan mimbar-mimbar tatkala pidato. Luar biasa membawakan ayat hadis di tengah-tengah kaum di tengah-tengah ikhwan muslimin. Wa yarfa'una al-masahifa hakadha yaqulun, kemudian mengangkat mushaf-mushaf dan mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali untuk Allah. Kalimatu haqqin urida biha al-batil, ucapan yang benar namun dimaksudkan di balik itu kebatilan. Walan nahkuma illa bi kitabillah, kita tidak berhukum kecuali dengan kitab Allah. Wa kana minhum Jamalun Abdun Nasr, di tengah-tengah mereka ada Jamal Abdun Nasr. Wa kana minhum Syadi, tokoh-tokoh Syadi. Wa kana minhum fulan wa fulan, tokoh-tokoh yang menyesatkan, yang luar biasa membawakan ayat hadis ya, yang sangat indah bagus. Banyak. Wa kana minhum fulan wa fulan, tengah-tengah mereka ada fulan-fulan. Irji'u ila kutubihim, silakan melihat langsung kitab mereka. Tajiduna hadza, kalian dapatkan ini. Dapatkan apa yang beliau sampaikan tadi dari awal. Nah, prinsip-prinsip batil yang ada di dalam organisasi Ikhwan al-Muslimin. Kemudian kata beliau, Al-Dhabatu al-Ahrar, ini suatu pergerakan yang ada di Mesir. Dakhulu fi tanzimil ikhwan, masuk di dalam organisasi ikhwan, ikhwan muslimin. Wa kathirun minhum syuyu'iyun, banyak dari mereka punya akidah, punya keyakinan ideologi komunis. Qala fad-da'watu siyasiyyatu takunu maftuhatan likulli siyasiyyin, maka dakwah seruan yang dibangun di atas politik, masuk ke kancah politik, masuk ke parlemen, ingin berkuasa dan seterusnya, itu takunu maftuhatan, itu terbuka lebar bagi setiap politikus. Namanya politikus ya, bisa jadi hari ini teman, besok jadi lawan. Pagi teman, sore jadi musuh. Ya, nah, politikus berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ya, gitu keadaannya. Falau aradat an tughlaqa abwabuha fi wajhi az-zanadiqati lastata'u an yadfa'u al-bab, hakadha yadkhulun. Kalau sudah buka pintu politik masuk di situ, ya. Kalau mereka ingin pintunya ditutup agar tidak dimasuki orang-orang zindik, bisa enggak? Lastata'u, mereka enggak akan bisa untuk menghalangi mereka, menghalangi pintu. Kalau sudah masuk ke pintu siasah, mau nutup pintu enggak bisa. Mereka pasti orang-orang kaum munafik, orang-orang komunis, orang macam-macam politikus akan masuk di situ sudah, karena dia telah membuka pintu tersebut. Nah, ini kalau dakwahnya demikian, dakwahnya dakwah politik. Qala fa da'watu salafiyatu, coba bandingkan sekarang dengan dakwah salafiyah. Karena tadi ditanyakan bagaimana tentang ikhwan muslimin. Maka dakwah salafiyah tabda'u bidda'wati ila hidayatin nas. Dakwah salafiyah itu dimulai dengan mendakwai supaya manusia dapat hidayah. Tahu akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar. Dari situ. Ini dakwah salafiyah sebagaimana para nabi dan rasul. Wa ila inqadhin nas min zulumatis syirki wal bid'i wal khurafati, dan dakwah salafiyah berusaha untuk menyelamatkan manusia dari berbagai kegelapan, kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat. Itu kan dakwah salafiyah, harus kembali ke situ. Nah, maka nasihat bagi kita semua, ini dakwah salafiyah. Ya. Baik yang memiliki ilmu, memiliki pikiran, memiliki tenaga, biar diarahkan ke situ. Bagaimana dakwah ini semakin kokoh, semakin luas dan diterima oleh masyarakat. Yang bisa kita lakukan itu, terlebih zaman fitnah. Diajak masyarakat supaya faham Quran Sunnah dengan pemahaman salaf. Mengerti tauhid, mengerti akidah, tahu bahaya syirik dan semisalnya. Hatta idza mata ar-rajulu, hingga jika seorang mati, dakwah salafiyah ya, prinsipnya jika orang mati yamutu ala dinillahil haq, itu targetnya dakwah salafiyah, menyelamatkan seseorang, dia meninggal dunia mati dalam keadaan memeluk agama Allah yang benar. Itu kan sebenarnya kan? Saudara kita yang ada di manapun mereka berada, itu tujuan kita, menyelamatkan mereka. Selamat akidahnya, ibadahnya, manhajnya, selamat. Wa ta'ti ad-daulatu wa kulluha thamaratun li hadhi ad-da'wati as-sadiqah. Dan daulah, negeri, ya, itu akan datang, akan terwujud. Kapan itu? Ya tadi, ketika kita berupaya untuk membenahi akidahnya kaum muslimin, akidah mereka, ibadahnya, imannya lurus, masing-masing lurus, jujur, yakin terhadap hari akhir, yakin terhadap kebangkitan. Kalau masing-masing semuanya demikian, maka daulah negeri akan terwujud. Sampai ucapan mereka sendiri, ya, aqimu daulatal Islam fi anfusikum tuqam lakum fi biladikum. Tegakkan daulah Islamnya itu dalam diri kalian. Itu apa? Terapkan akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, diterapkan pada diri kita. Sekarang mereka ikhwan muslimin, bagaimana keadaannya mereka? Ya. Dari si pakaiannya, dari si akidahnya bagaimana? Ya kan? Akidahnya bagaimana? Pakaiannya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Muamalahnya bagaimana? Ya kan? Jauh-jauh menegakkan negara, menegakkan syariat pada diri mereka sendiri, mereka masih berat. Ya. Karena itu target dari dakwah salafiyah, bagaimana menjadikan insan manusia yang selamat akidah, ibadahnya dan seterusnya. Kalau itu sudah terbentuk dengan izin Allah Ta'ala, daulah Islam itu terwujud. Wa kulluha thamaratun, semua itu adalah buah. Lihadihi dakwah as-sadiqah, buah dari dakwah yang jujur ini. Manusianya selamat akidahnya, negaranya pun selamat. Qala wa fi hadzal baladi, di negeri ini qamat daulatul islami ala awatikil muwahhidin. Beliau singgung di sini, ya, negeri Saudiya. Daulah Islamiyah, negeri Islam yang tegak di atas pundak-pundak ahli tauhid. Wa ala kawahilihim, sama pundak kawahil. Wa ala jamajimihim, sama maknanya pundak, di atas tanggung jawab ahli tauhid. Kalau kita menengok bagaimana negeri Saudiya terwujud di atas, ya, di apa istilahnya, didukung penuh oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di atas tauhid, tegak hingga sekarang, terwujud negara yang aman tentram, terwujud syariat di situ. Apa sebabnya? Karena prinsipnya adalah mengembalikan umat kepada tauhid, kepada agama yang benar, meninggalkan kesyirikan. Itu kan buahnya, ya kan, buahnya di situ. Nah, mana buktinya ikhwan muslimin yang berhasil mendirikan negara mereka? Apakah mereka berhasil menegakkan syariat? Enggak ada. Enggak berhasil. Qala fala na'ti nahdimuha tahta syi'aratin. Oleh karena itu tidak sepatutnya bagi kita menghancurkan negeri ini, negeri Saudi ya, di bawah syiar-syiar, ya. Qad yakunu indassa fiha az-zanadiqatu bizadi syiar-syiar itu disusupi oleh kaum orang-orang zindiq wal mulhidun, orang-orang mulhid, orang yang tidak beragama. Wa qad fariha biha al-ilmaniyun wal munharifun, sehingga dengan hal itu, ya, orang-orang sekuler dan orang yang menyimpang senang, ya, berhasil masuk, sudah masuk pintu, nanti mulai masuk, berusaha untuk dihancurkan. Nah, tinggal sedikit, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Al-mu'adzin fal-yu'adzin. Kata beliau, hafizullah, fama min harakatin siyasiyatin aquluha lakum wa atahadda. Tidak ada satu pergerakan politik pun saya katakan kepada kalian, wa atahadda, dan saya tantang, tunjukkan gitu. Enggak ada satu pergerakan politik illa wa qad dakhala fiha ahlun nifaq wazzanadiqati wazzanadiqatu wa ghairuhum, pasti di situ dimasuki oleh orang munafik, orang zindiq, ya, orang enggak beragama dan lainnya. Sudah masuk pergerakan politik. Fayajibu an takuna da'watuna khalisatan lillah. Nasihat bagi kita semuanya, maka wajib dakwah kita ini ikhlas murni untuk Allah Ta'ala, mengajak kembali kepada tauhid. La nuridu minha illa hidayata ibadillah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang kita inginkan dari dakwah salafiyah kecuali memberikan hidayah, petunjuk pada manusia mengerti akidah, ibadah, iman, ya. Itu sehingga dia mati dalam keadaan beriman dengan iman yang benar. Wa idza kana hunaka khalalun, kalau di sana ada khalal, kekurangan, kurang ini dan itu, fal nuslihhu bil hikmati wal aqli, maka kita perbaiki dengan hikmah, dengan akal sehat, ya, dengan baik. La nahdimu wa la nudammiru wa la nushghila wa la nushghiluha fitanan. Kita tidak boleh menghancurkan, membinasakan atau menyibukkan dakwah ini dengan berbagai fitnah. Peringatan bagi kita semuanya. Kembali. Wa la nuhayyiju syababal ummati, kita tidak boleh membangkitkan, ya, semangat para pemuda kita, dikobarkan amarahnya. Wa namla'u qulubahum bil ahqadi wal a'yadu billah, kemudian kita memenuhi kalbu mereka dengan kedengkian, dihasud, a'yadu billah. Fa hadhihi hiyal fitnah, inilah fitnah. Wa hadhihi ya turuqud damari wal halaki, inilah jalan kebinasaan dan kehancuran. Kalau ya, merusak, kalau demikian dakwahnya akan hancur, masuki disusupi berita-berita hoax misalnya, berita-berita kejelekan tentang pemerintah. Waqad jarrabat tarikhu al-qadimul haditsu ahlal fitan. Ya, sejarah dahulu dan sekarang sudah menguji tentang ahli fitnah. Fama 'arafu 'anhum fama 'urifu 'anhum illa al-fashala wal ifsada fil ardh. Tidak dikenal dari mereka, ya, orang-orang yang berjuang di atas politik, nah, keluar dari dakwah salafiyah, tidak dikenal dari mereka kecuali kegagalan dan kerusakan di muka bumi, gagal dan rusak, hancur. Ya. Terjadi zaman dahulu fitnah Ibnul Asy'ats. Banyak, sekian banyak dari ahli ilmu yang meninggal terkena fitnah di situ, politik, memberontak dan seterusnya. Ya, juga yang lainnya. Qala famal ladzi janahu al-misriyun min hayajani al-ikhwanil muslimin wa thoratihim. Apa yang menyebabkan orang-orang Mesir, ya, terkena imbas apa yang dikubarkan oleh ikhwan muslimin dan revolusi mereka? Apa akibatnya? Terlalu banyak. Wa man ladzi janahu al-iraqiyun was-suriyun, berikutnya orang-orang Irak, orang Suria. Siapa yang menjerumuskan mereka? Wa man ladzi janahu al-jihadu al-afghani, jihad Afghanistan, siapa yang merusak? Siapa menghancurkan? Wamal ladzi janahu syu'abus Sudan, demikian pula rakyat Sudan. Kerusakan di sana, di sana, di sana, di sana. Ya. Fa idza raqadna wara al-ikhwani wa azyalihim wa aznabihim. Maka tatkala kita berjalan ngikut terus, siapa yang merusak mereka? Ya ikhwan muslimin, dengan berbagai pecahannya dari situ. Nah, kalau kita berjalan terus ngikut di belakang ikhwan muslimin, di ekor mereka, wa adhyalihim, di ujungnya, fayakunu ma'alu hadzal balad al-mu'mini al-amini mithla masiri tilkal buldan. Kalau kita, yakni mengingatkan masyarakat tinggal di Saudi, kalau masyarakat Saudi mengikuti dakwah ikhwan muslimin, dan tercap ikhwan muslimin adalah pergerakan khawarij teroris. Nah, kalau kita mengikuti di belakang mereka, maka akibat ma'alu hadzal balad, ujung dari negeri ini yang beriman, yang dibangun di atas iman dan keamanan, maka seperti negeri-negeri tadi. Nah, as'allahu salamul afiyah. Allati taghlibil fitan, yang sibuk, yang panas dengan sebab fitnah. Wa tamutu bil ju'i wal faqri, dan mati dengan sebab kelaparan dan kemiskinan. Jadi lapar, rusak, hancur. Wal'iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Pelajaran bagi kita, peringatan dari beliau hafizullah. Kemudian beliau bawakan ayat, wa daraballahu mathalan qaryatan, dan Allah mempermisalkan suatu negeri. Kanat aminatan mutmainnatan, dahulu negeri itu adalah negeri yang aminah, aman, tentram. Ya, aman, tentram. Mendapatkan keamanan, rezekinya cukup. Aman, tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Mendapatkan rizki, keamanan, ketentraman. Yang berikutnya, rizki mereka datang terus-menerus dari segala arah. Darat, laut, darat, seterusnya. Nyaman, tentram. Rizkinya cukup. Fakafarat bi'an'umillah. Kemudian mereka kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada mereka libas, pakaian kelaparan dan ketakutan, berubah. Betul-betul menjadi pakaian mereka, dimanapun, kapanpun, kelaparan dan takut. Siang takut, malam takut, kemana-mana takut. Disebabkan apa yang mereka lakukan. Ini juga peningkatan bagi kita semuanya. Kita rakyat Indonesia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudahan yang Allah berikan, dakwah salafiyah bisa berjalan, ma'at-ma'at berjalan, disyukuri semuanya. Jangan sampai kita kufur terhadap hal tersebut. Na'udzubillah, dicabut nikmat keamanan, dicabut nikmat ya kecukupan sandang pangan, nikmat yang besar. Kita kemana-mana alhamdulillah aman, ya. Kecukupan, makanan cukup, minuman cukup. Kita menengok bagaimana negeri yang lainnya. Perang mau keluar, takut. Ada yang mengintai. Ada juga yang kelaparan, dan lain sebagainya. Qala hadzal ladzi yantadhiruhu hadzal balad. Ini yang ditunggu mereka tentang negeri Saudi. Min hadzil fitan, dari berbagai fitnah. Ingin menghancurkan negeri Saudi. Alladhi yuharrikuhu as-siyasiyun, yang digerakkan oleh ahli politik. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ladzi yantadhiruhum, ini yang ditunggu mereka. Ingin negeri Saudi itu hancur. Dengan cara apa? Membangkitkan semangat-semangat para pemuda untuk terjun dalam kancah politik. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an yuwaffiqa syababana litabassur, agar Allah memberikan taufik kepada para pemuda kita. Sama dengan ada di negeri ini, semoga Allah memberikan taufik kepada para pemuda, anak-anak kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, agar Allah berikan taufik kepada mereka untuk at-tabassur wa ta'aqqul, untuk mencari basirah, mencari ilmu, mempelajari Quran dan Sunnah, ya, dengan pemahaman salafus salih. Wa ta'aqqul, untuk berfikir panjang, mencerna, jangan terburu-buru, terbawa. Rata-rata mereka para pemuda ya, yang terbawa oleh pemikiran-pemikiran khawarij, teroris, sudah masuk. Rata-rata umurnya belasan. Ya. Dibangkitkan semangatnya. Qala warruju'i ila manhajis salafis salih, dan agar Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk kembali kepada manhaj salafus salih, bita'allum, dalam dengan mencari ilmu, wa ta'lim, mengajari ilmu, wa da'wati, berdakwah, wal hidayati ilallahi tabaraka wa ta'ala, dan memberikan petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita terus minta kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semuanya, dan kepada kaum muslimin secara umum, dan kepada para pemuda ya, yang ada di negeri ini, untuk sadar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengerti agama yang benar, akidah, ibadah, muamalah. Sehingga dari situ, ketika masing-masing individu tiap orangnya faham, mengerti agama yang lurus, insyaAllah Allah akan tegakkan negeri yang aman, tentram, dan ditegakkan syariat yang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza, walhamdulillahi rabbil alamin.